gali lubang, gali lubang, lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali. Tidur enak makan. Gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, lubang digali menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, menggali buat menutup. Utangnya udah pada lunas belum? Belum? Sama dong. Pinjam uang bayar hutang.